بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد المؤلف شيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى mengatakan di dalam kitab العقيدة الواسطية ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سميع له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة لا يكيفون, tidak mentakyif, tidak merinci bagaimana sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dalil. Nah, ini telah berlalu pembahasannya tentang takyif, bahwa di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka min ghairi takyif, tidak boleh dengan mentakyifnya, membagaimanakan atau merinci bagaimana sifat-sifat Allah dan bagaimana Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut, ya, tanpa ada keterangan di dalam dalilnya. Dan perlu kita ketahui bahwa mentakyif, membagaimanakan atau merinci bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu dilakukan dengan dua hal. Hal yang pertama adalah dengan lisan, yakni mengucapkan rincian kaifiyah sifatillah, bagaimana sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kaifat dan kaifiyah ittisafillah biha, dan bagaimana Allah bersifat dengannya. Dengan lisan disebutkan Allah memiliki sifat ini dan sifat Allah ini, ya, begini, begini, begini, dengan lisan. Maka ini takyif, dan ahlu sunnah wal jamaah tidak melakukannya. Kemudian hal yang kedua adalah takyif dengan qalbu, yakni dengan membayangkan, yes, rincian-rincian tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, membayangkan dengan qalbu walaupun tidak disebutkan dengan lisan. Maka ini juga tergolong takyif walaupun hanya dengan qalbu, dan ahlus sunnah wal jamaah tidak melakukannya di dalam qalbu mereka. Mereka tidak membayangkan, ya, bagaimana rincian sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh. Ini sudah kita pelajari bersama sebelumnya. Demikian pula ahlus sunnah wal jamaah, kata penulis rahimahullah, wala yumathiluna sifatihi bisifatil khalqi, dan mereka juga tidak mentamthil, yakni menyamakan dengan kesamaan yang mutlak, dengan kesempurnaan yang mutlak sifat-sifat Allah, ya, tidak menyamakan dengan kesamaan yang mutlak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala bisifatil khalqi, dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, inilah tamthil. Telah kita pelajari bersama, ya, pengertian tamthil. Demikian pula hujjah-hujjah, argumen-argumen yang melarang tamthil. Al-Sunnah wal Jamaah tidak melakukannya, tidak melakukan tamthil. Nah, ini berikutnya penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan mengapa Al-Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang beliau sebutkan, la yanfuna anhu ma wasafa bi nafsah wa la yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. Ya, kenapa Al-Sunnah wal Jamaah tidak melakukan tamthil? لأنه لا سمي له, karena Allah subhanahu wa ta'ala لا سمي له, ya, ولا كفء له ولا ند له, tidak ada sami bagi Allah, tidak ada kufu bagi Allah, dan tidak ada nid bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada tiga kata, makna-maknanya mutaqaribah, berdekatan. Ini bukan mutaradif, ya, bukan sinonim, ya, bukan kata-kata yang memiliki makna yang sama persis, tidak, ya. Nid, sami, kuf'un, samiyun, kuf'un, dan niddun. Ini kata-kata yang maknanya tidak sama persis, namun maknanya berdekatan. Ya, mungkin insyaallah akan kita pelajari, ya, pada pembahasan tentang beberapa contoh ya, ayat dan hadis yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sana oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, di dalam dalil tersebut atau disebutkan di dalam dalil itu, ya. Ya, kata sami, ya, seperti dalam firman Allah taala, hal ta'lamu lahu samia, ya, demikian juga kufu, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, demikian juga nid, ya, demikian juga kata nid. Intinya semuanya memiliki makna yang berdekatan, sangat berdekatan, ya. Apa maknanya? Maknanya ya kurang lebih adalah apa, ya, nid, kufu dan sami, yakni yang serupa, sepadan, serupa, sepadan, semisal, setara, ya, tidak ada, karena tidak ada yang semisal dengan Allah, setara, sepadan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita tidak boleh apa, mentamthil Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya, dan tidak boleh pula mentakif, membagaimanakan, merinci bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak pernah kita melihat makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, kemudian penulis rahimahullah mengatakan kata subhanah, li'annahu subhanahu, karena Allah, karena dia Allah subhanahu. Apa makna subhanah? Ya, ketika kita menyebutkan tasbih subhanallah, subhanahu, apa makna subhanah? Ya, subhanah pada asalnya secara bahasa, ya, subhana, subhan, ya, secara bahasa merupakan, ya, isim masdar, bukan masdar, ya, yang lebih tepat adalah isim masdar dari kata kerja atau fi'il sabbaha yusabbihu tasbihan, sabbaha yusabbihu, masdarnya adalah tasbih dan isim masdarnya adalah subhan, ya. Apa perbedaan isim masdar dengan masdar? Perbedaan isim masdar dengan masdar adalah, ya, kalau dari segi makna, maknanya sama, ya. Perbedaannya adalah kalau isim masdar, ya, sebagian huruf fi'ilnya berkurang, ya, sebagian huruf fi'ilnya berkurang dan tidak ada. Sabbaha, sebagian huruf-huruf asli fi'ilnya atau sebagian huruf-huruf, ya, fi'ilnya berkurang, ya, seperti sabbaha yusabbihu, ini ada sin ba, kemudian ba-nya bertasydid, berarti ada dua ba, kemudian ada ha, sabbaha, ya. Tapi pada subhan mana ba yang kedua? Yang ada sin ba satu kemudian ha, berarti berkurang satu ba, ya kan, karena asalnya sabbaha dua ba. Nah, berbeda dengan masdar. Kalau masdar tasbih, ini hurufnya ada sin ba yang pertama, ba yang kedua itu berubah menjadi ya atau diganti dengan ya, kata para ulama bahasa Arab. Jadi tidak berkurang, hanya diganti, sehingga enggak masalah. Tasbih ini mencakup semua huruf-huruf fi'ilnya sabbaha. Jadi kalau isim masdar adalah isim yang semakna dengan masdar tapi sebagian huruf fi'ilnya berkurang. Nah, itulah isim masdar subhan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa subhan merupakan isim masdar dari fi'il sabbaha yusabbihu, isim masdar dari sabbaha yusabbihu, berikutnya maknanya apa? Ya, sabbaha yusabbihu, huruf aslinya adalah huruf-huruf asli yang menyusunnya adalah sin ba ha. Ya, disimpulkan oleh para ulama dari bahasa Arab, dari kalam Arab, bahwa sin ba ha ini menunjukkan makna atau arti bu'ad, jauh, ya, jauh, ya. Sehingga sabbaha artinya adalah menjauhkan, mana asalnya menjauhkan, ya, menjauhkan, ya. Maksudnya dalam hal ini adalah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang sifatnya kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa diartikan dalam bahasa kita dengan apa? kurang lebih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang sifatnya kurang. Nah, dari segala hal yang sifatnya kurang. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang sifatnya kurang, hakikatnya adalah menjauhkan hal-hal itu dari Allah taala, ya kan? Jadi dari kata sabah, sin ba ha artinya menjauhkan. Sehingga kita, ketika kita mengucapkan subhan, maknanya adalah kita ya meyakini ya jauhnya Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang sifatnya kurang. Dan insyaallah akan datang keterangan lebih lanjut tentang makna subhan, makna tasbih ya subhanallah ya nanti biidznillah. Jadi dalam pembahasan ayat yang disebutkan oleh penulis tidak lama atau tidak jauh, yaitu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nah, kemudian li'annahu subhanahu la samiyya lah wa la kuf'a lah wa la nidda lah. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakyif dan tidak mentamtsil Allah Subhanahu wa taala? Alasannya disebutkan oleh penulis rahimahullah, li'annahu subhanahu, karena Allah Subhanahu la samiyya lah. Allah tidak memiliki sami. Allah tidak memiliki sami, tidak ada sami bagi Allah Subhanahu wa taala. Sami kurang lebih maknanya adalah semisal, yang setara, sepadan. Ya. Dalilnya, dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sami adalah firman Allah taala di dalam surat Maryam ayat 65, ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ya, nah ini, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada sami bagi Allah Subhanahu wa taala yang semisal, setara, sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini hal ta'lamu lahu samiyya, bisa kita lihat hal di sini merupakan kata tanya, isim istifham, isim istifham. Namun yang dimaukan dengannya adalah apa? Istifham inkari, pertanyaan, ya, bentuknya pertanyaan, ya, kalimat tanya. Namun yang dimaukan adalah pengingkaran, inkari, ya, ibtali, ya, pengingkaran, ya, yang apa? Fungsinya untuk ibtali, menafikan, ya. Fungsinya adalah untuk menafikan, ya, engkau tidak mungkin ada selain Allah yang semisal, benar-benar semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada, ya, yang seperti itu. Nah, sekali lagi, hal ta'lamu lahu samiyya, ini kalimat pertanyaan, namun yang dimaukan dengannya adalah pengingkaran dan penafian, inkari, ibtali. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dengan kalimat pertanyaan, dan kenapa seringkali di dalam bahasa Arab termasuk di dalam Al-Qur'an, ya, pengingkaran-pengingkaran, peniadaan, ya, namun menggunakan kalimat tanya? Jawabannya untuk atau agar lebih mengena di dalam menafikan, lebih mengena, lebih mendalam dalam pengingkaran dan penafian atau peniadaan. Sebab ketika digunakan kata tanya, maka terkandung di dalamnya selain pengingkaran juga ada unsur tahaddi. Tahaddi ini tantangan, unsur tahaddi, ya, sehingga seolah, ya, ada tantangan. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada yang semisal dengan Allah? Ya, kalau kamu mengetahui ada yang semisal dengan Allah, ayo datangkanlah, mana dan siapa, ya, datangkanlah. Jadi ada semacam unsur tahaddi, tantangan, sehingga ini lebih mengena, lebih mengena dibandingkan dengan, ya, pengingkaran yang murni. Penulis rahimahullah juga mengatakan, ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentamtsil Allah, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya di dalam sifat-sifatnya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala la kuf'alah, Allah tidak memiliki kuf'un atau kufu. Dalilnya adalah surat Al-Ikhlas ayat 4, walam yakun lahu kufuwan ahad, ya, tidak ada satupun yang menjadi kufu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya juga kurang lebih sama, kuf mukafi, yang menyamai, menandingi Allah taala. Demikian pula alasannya adalah wala niddalah, karena Allah tidak memiliki nid, tidak memiliki niddun, Ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian ya menjadikan atau meyakini ya adanya andadan. Andad merupakan bentuk jamak. Andad merupakan bentuk jamak dari niddun. Ya. Janganlah kalian menetapkan atau meyakini adanya nid-nid bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahui bahwa tentu tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi ketiga kata ini sami kufu nid ya memiliki makna yang sangat berdekatan. Ya, sangat mirip. Naam. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ya. Penulis rahimahullah menyebutkan alasan yang lain. Ya. Menyebutkan alasan yang lain mengapa Ahlussunnah wal Jamaah ya tidak mentamtsil, tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ya dengan makhluk-makhluknya di dalam sifat-sifatnya. Alasan yang berikutnya ya, beliau rahimahullah mengatakan wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diqiyaskan dengan makhluknya, tidak bisa diqiyaskan dengan makhluknya, tidak bisa dan tidak boleh diqiyaskan ya. Apa makna qiyas? Qiyas secara bahasa maknanya adalah musawah ya, qasa yaqisu qiyasan, maknanya adalah apa? Sawa yusawi atau sawa yusawi taswiyatan ya, menyamakan ya. Jadi qiyas secara bahasa ya artinya adalah menyamakan. Jadi sama saja makna atau maksud wala yuqasu bi khalqi subhanahu wa ta'ala, yakni tidak ada ya satu pun yang bisa disamakan atau afan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa, tidak boleh disamakan, dikiaskan, dianalogikan dengan makhluknya ya, dengan makhluknya. Nah ya, tidak boleh dan tidak bisa, ini jelas ya, disebutkan oleh para ulama bahwa kita tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluk-makhluknya. Namun perlu kita ketahui bahwa kias ya, bahwa qiyas ada beberapa macam. Ya, ada beberapa macam. Ya. Macam-macam itu tidak boleh digunakan di dalam bab tentang sifat-sifat Allah. Ya, ada beberapa macam qiyas, ya. Dan macam-macam tersebut tidak boleh digunakan, tidak boleh digunakan di dalam bab nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kecuali satu macam qiyas boleh digunakan, dan seringkali ya kita dapati di dalam keterangan para ulama di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, apa saja macam-macam qiyas ya, macam-macam qiyas yang tidak boleh digunakan, kemudian ada satu macam yang boleh digunakan di dalam bab ini ya. Setidaknya disimpulkan oleh para ulama bahwa ada tiga macam qiyas, ada tiga macam qiyas ya, yaitu qiyas syumul, qiyas syumul, yang kedua adalah qiyas tamtsil, yang ketiga adalah qiyas aulawiyah. Qiyas syumul, qiyas tamtsil, dan qiyas aulawiyah ya. Yang pertama adalah qiyas syumul. Apa itu qiyas syumul ya? Nah, qiyas syumul ya. Qiyas syumul ya merupakan apa? Ya. Ya, qiyas syumul adalah qiyas yang yu'raf bil 'ammi syamil jami'i afradi. Qiyas syumul merupakan qiyas yang dikenal juga dengan istilah ya lafaz umum. Lafaz umum yang mencakup seluruh satuan-satuan ya, satuan-satuan yang tercakup di dalam maknanya. Ya syumul ini semakna dengan apa? Umum. Ya, semakna dengan apa? Umum. Seperti yang dipelajari dalam usul fiqih, ada umum, ada khusus, ada am, ada khas. Ya syumul itu umum, ini am. Ya. Ini tidak boleh dipergunakan ya di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Tidak boleh kita menyebut suatu sifat kemudian kita mengatakan bahwa sifat ini ada pada Allah, demikian juga ada pada makhluk, ya. Maka ya apa namanya? Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan sifat makhluk karena tercakup dalam satu lafaz umum. Sebagai contoh lafaz al-hayatu. Al-hayatu. Sifat hidup. Sifat hidup. Nah, al-hayah ini kan mencakup banyak hal. Mencakup banyak hal. Nah, semua yang masuk dalam kata hayah, sifat hidup atau kehidupan, berarti sama, begitu loh. Al-hayah ini kan hidup atau kehidupan. Ya, qiyas syumul maksudnya adalah ya, meyakini atau menganggap bahwa semua ya, yang tercakup dalam kata hayah berarti sama. Ya, berarti sama. Nah, berarti cakupannya apa saja? Cakupannya banyak. Ya. Di antaranya adalah apa? Sifat hayah yang ada pada Allah. Kemudian sifat hayah yang ada pada manusia. Sifat hayah yang ada pada hewan. Sifat hayah yang ada pada makhluk ini, makhluk itu. Kan hayah. Semuanya hayah. Hidup, sifat hidup, sifat hidup. Kehidupan, kehidupan, kehidupan. Ya kan? Semuanya tercakup di dalam kata al-hayah. Di dalam kata al-hayah. Oh, berarti ya ini qiyas syumul ya, kalau qiyas syumul dipergunakan dan ini tidak boleh ya, berarti meyakini bahwa semua yang tercakup dalam kata hayah, semua makna atau semua sifat yang tercakup dalam kata hayah, baik itu hayah yang ada pada Allah, sifat hidup Allah, maupun hayah yang ada pada manusia, sifat hidup yang ada pada manusia, maupun sifat hayah ya, sifat hidup yang ada pada ya, hewan, pada makhluk ini, makhluk itu, diyakini sama. Nah ini kan tamthil. Qiyas syumul ya, dilarang oleh para ulama karena efeknya, akibatnya adalah tamthil, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk ya, sifat Allah dengan sifat makhluk ya. Jadi contohnya hayah, dan namanya apa? Pihak yang memiliki sifat hayah kan disebut hayyun, yang hidup. Oh, berarti kata al-hayyu mencakup semua al-hayy, semua yang memiliki sifat hidup. Di antaranya adalah Allah. Ya. Demikian juga makhluk-makhluk memiliki sifat hidup dinamakan hayy, semua makhluk disebut al-hayy. Oh, berarti sama. Yes. Al-hayy mencakup ya banyak sifat yang ada pada ini dan itu dan diyakini sama, maka ini adalah qiyas syumul. Ya, karena mendorong atau mengakibatkan tamtsil, ya. Ya syumul ini dilarang oleh para ulama. Macam yang kedua dari ketiga macam qiyas adalah qiyas tamthil. Adalah qiyas tamthil. Qiyas tamthil ya, yaitu ya an yakuna an yulhaq asy-syai'u bimatsilih. Ya. Sesuatu ya disamakan dengan sesuatu yang lain yang semisal dengannya. Nah, qiyas tamthil itu merupakan tamthil yang jelas. Tamthil yang jelas, yang gamblang, yang sharih. Jadi terang-terangan melakukan tamthil itulah qiyas tamthil. Allah memiliki sifat yad, tangan. Makhluk juga memiliki sifat yad, tangan. Ya sudah, berarti sama-sama memiliki yad, ya berarti sifatnya juga harus sama persis, begitu. Allah memiliki sifat basar, makhluk juga memiliki sifat basar, penglihatan. Karena sama-sama memiliki sifat penglihatan, maka sifatnya ya, rincian sifatnya, bagaimana sifat juga harus sama persis. Nah ini qiyas tamthil. Ini jelas, ini merupakan tamthil yang sharih. Oleh karena itu dilarang oleh para ulama. Adapun macam yang diperbolehkan dari macam-macam qiyas adalah yang ketiga. Itulah yang disebut dengan qiyasul awlawiyah. Qiyas al-awlawiyah. Apa itu? Qiyas al-awlawiyah yaitu nah, an yakuna al-far'u awla bil-hukmi min al-asl. An yakuna al-far'u awla bil hukmi min al-asli. Ya. Ya. Yang dikiaskan, ya, yang dikiaskan, ya, lebih, ya, lebih pantas dihukumi, lebih pantas mendapatkan hukum tersebut, ya, daripada, ya, daripada asalnya, yakni daripada sumber qiyas, daripada sumber qiyas. Jadi yang dikiaskan, kalau dalam permasalahan sifat-sifat Allah, yang dikiaskan adalah Allah, ya, atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala lebih pantas untuk mendapatkan hukum tersebut, yakni mendapatkan sifat tersebut daripada makhluk. Lebih pantas untuk mendapatkan kesempurnaan sifat tersebut daripada makhluk. Ya. Sehingga disebut dengan al-aulawiyah, dari kata aula. Ya. Al-aulawiyah ini merupakan isbat kepada aula. Aula yakni lebih pantas lagi, lebih-lebih lagi. Jika makhluk memiliki sifat kesempurnaan ini, maka lebih-lebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan apa? Qiyas aulawiyah. Ya, jadi hakikat qiyas aulawiyah adalah anna kulla kamalin thabata lil makhluk wa amkana an yattasifa bihil khaliq, ya, fal khaliqu awla bihi minal makhluk. Wa kullu naqsin tarazzaha anhu al-makhluq fal khaliqu aula atau ahaqqu bit tarazzuhi anhu. Ini panjang, hakikatnya panjang. Ya, tapi ya lengkap. Ya, hakikat qiyas aula adalah qiyas aulawiyah. Kullu kamal, setiap sifat kesempurnaan. Thabata lil makhluq. Yang ada pada makhluk, setiap sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk, wa amkana an yattasifa bil khaliq, ya, dan memungkinkan Allah bersifat dengannya, ya, memungkinkan, ya, Allah bersifat dengannya. Fal khaliq, maka Allah sang khaliq lebih berhak memilikinya daripada makhluk. Lebih pantas, lebih berhak memilikinya daripada makhluk. Nah, wa kullu naqsin, dan setiap sifat kurang, aib, cacat, ya, tanazza anhul makhluk, yang makhluk, ya, jauh darinya, tidak dimiliki oleh makhluk, dan setiap sifat kurang, ya, dan setiap sifat kurang, ya, yang apa, disucikan darinya makhluk, makhluk disucikan dari sifat kurang tersebut. Fal khaliqu ahaqqu bitanazzuhi anhu, maka sang khaliq yaitu Allah lebih berhak untuk disucikan dari sifat kurang itu. Jadi lebih begitu aula. Ya, lebih berhak, lebih pantas. Nah, jadi berkaitan dengan sifat kesempurnaan dan sifat kekurangan. Jadi qiyasul aulawiyah berkaitan dengan sifat kesempurnaan dan sifat kekurangan. Terkait berkaitan dengan sifat kesempurnaan tadi, setiap kesempurnaan sifat sempurna yang ada pada makhluk dan memungkinkan Allah bersifat dengannya, ya, yang dimaksud dengan memungkinkan Allah bersifat dengannya apa? Karena terkadang ada sifat yang teranggap sebagai kesempurnaan pada makhluk, tapi itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala bukan sifat kesempurnaan. Sebagai contoh, sifat apa? Ya, sifat makan, ya, seseorang bisa makan berarti sempurna, ya kan? Tapi ini kesempurnaan bagi makhluk, bagi manusia, tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala justru itu merupakan sifat kurang sehingga tidak mungkin Allah bersifat dengannya. Demikian juga apa, sifat apa, beranak, memiliki anak, ya, beranak, memiliki anak merupakan sifat sempurna, kesempurnaan pada makhluk, ya, pada makhluk. Akan tetapi tidak memungkinkan, tidak mungkin Allah bersifat dengannya. Itu justru merupakan apa? Kekurangan, sifat kurang, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak. Sehingga yang dimaksud di sini berkaitan dengan sifat kesempurnaan adalah sifat sempurna yang ada pada makhluk, dan mungkin memungkinkan Allah bersifat dengannya, maka Allah lebih berhak memilikinya, lebih berhak memiliki sifat tersebut. Dan setiap sifat kurang yang makhluk disucikan darinya, ya disucikan darinya, maka Allah lebih berhak untuk disucikan dari sifat kurang tersebut. Ya, sehingga contoh qiyasul aulawiyah ini adalah apa? Ya, contohnya adalah misalkan ya, makhluk ya, memiliki sifat al-basar, melihat. Ya, makhluk yang tidak bisa melihat berarti kurang, ya, tidak sempurna. Ya, dan basar, sifat melihat, penglihatan, memungkinkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya, maka Allah lebih berhak untuk memiliki sifat penglihatan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi, sehingga makhluk saja memiliki penglihatan, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk memiliki sifat penglihatan yang sempurna, tidak seperti penglihatan makhluk. Ya. Ini contoh saja. Demikian juga sifat ilmu. Ya. Sifat ilmu ya pada makhluk itu kan sempurna dan memungkinkan Allah bersifat dengannya, ya maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak dengan sifat ilmu tersebut, dengan ilmu yang maha sempurna. Ya, dan contohnya banyak. Demikian pula sifat apa, sifat kurang ya yang makhluk disucikan darinya, ya yang makhluk disucikan darinya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk disucikan dari sifat tersebut. Ya. Naam. Nah, qiyas aula ini ya diperbolehkan dan banyak dipergunakan oleh para ulama di dalam bab tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diperbolehkan? Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya yang pertama. Allah taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 60, "Walillahil matsalul a'la." Walillahi al-matsal al-a'la. Dan Allah, dan hanya milik Allah lah al-matsal, perumpamaan, perumpamaan yakni persifatan, sifat al-a'la yang maha tinggi, yang lebih tinggi, maha tinggi. Lebih tinggi ini lebih sempurna. Dan hanya milik Allah lah ya sifat-sifat yang lebih tinggi, yang lebih sempurna. Sehingga jika ada sifat kesempurnaan pada makhluk, maka Allah berhak memiliki sifat tersebut. Nah, kan lebih tinggi, lebih sempurna. Ya, dengan syarat memungkinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat dengan sifat itu. Demikian juga alasan yang kedua atau sebab yang kedua adalah karena qiyasul aulawiyah, qiyasul aula itu ya tidak berkonsekuensi kita menyamakan Allah dengan makhluk di dalam sifatnya dengan kesamaan yang mutlak, sama persis, kan tidak. Kalau sama persis itu berarti sama persis. Tapi kalau ini kita menganggap, meyakini bahwa Allah memiliki sifat ini, makhluk juga memiliki sifat ini, akan tetapi sifat Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha tinggi, tidak sama dengan sifat makhluk. Ya, makhluk memiliki sifat ini ya, tetapi ya sesuai dengan zat makhluk itu yang penuh kekurangan, sehingga tidak apa membawa kepada tamthil, tidak membawa kepada tamthil. Nah, tapi ingat ya, bukan berarti kita bebas untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah taala ya menggunakan akal, ya tidak ya. Oh, makhluk memiliki sifat ini, itu sifat sempurna, berarti Allah pasti punya. Ya, pastikan dulu dalam dalil, pastikan dulu dalam dalil Al-Quran dan hadis yang sahih, sebagaimana yang telah berlalu pembahasan kaidahnya, pembahasan kaidahnya. Nah, nah, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini, wala yuqasu bi khalqihi, dan Allah tidak dikiaskan dengan makhluknya Subhanahu wa taala, ya merupakan bantahan. Ya, terdapat padanya bantahan untuk siapa? Untuk prinsip ya yang ditanamkan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah, ahlul kalam dan ahlul bid'ah. ya, membantah prinsip yang ditetapkan, yang ditanamkan oleh ya ahlul kalam dan ahlul bidah, ya, yang mana mereka memecah belah barisan kaum muslimin di dalam bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, prinsip tersebut adalah prinsip penggunaan kias. Penggunaan kias. Mereka mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Dengan kias yang tidak diperbolehkan, yaitu kias apa tadi? Kias syumul dan kias at-tamtsil. Kias syumul dan kias tamtsil. Ya. Jahmiyah dan Mu'tazilah, Mu'attilah itu menggunakan kias di dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, dengan macam kias yang dilarang, yaitu kias yang mendorong mereka untuk mentamthil, menyamakan, ya, sifat Allah dengan sifat makhluk. Hanya saja mereka lanjutkan pelanggaran mereka itu setelah melakukan tamthil, mereka mengingkarinya. Sebagai contoh, Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua yad Allah itu terbentang atau terbuka. Kemudian mereka melakukan kias, disebutkan yad bagi Allah, disebutkan yad bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal makhluk juga memiliki yad. Nah, sama-sama yad, mereka mungkin menggunakan kias syumul, ya, masuk dalam kata al-yad. Berarti semua yang tercakup dalam kata yad adalah sama. Berarti yad yang disebut dalam ayat ini, berarti yad, makna yang zahir dari ayat ini, yad kan tangan, ya, sama dengan yad yang ada pada makhluk. Hanya saja kemudian Mu'attilah, pengingkar sifat, mengatakan oleh karena makna zahirnya, ya, makna zahirnya adalah tamthil, tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk, maka kita ingkari makna zahirnya. Yad maknanya bukan tangan, ya, tetapi maknanya adalah, sebagian mereka mengatakan nikmat Allah, sebagian yang lain mengatakan kekuatan Allah, ya, dan seterusnya. Ya, berarti kan mereka melakukan kias terlebih dahulu, mengkiaskan dulu, yang ujung-ujungnya adalah mentamtsil. Berarti mereka menganggap bahwa makna zahir dari dalil, dari ayat atau hadis yang sahih adalah tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya kan? Setelah itu mengatakan enggak mungkin Allah sama dengan makhluk, akhirnya mereka mengingkari. Ketika ditanya apakah Allah memiliki yad yang artinya tangan, jawabannya tidak. Bagaimana dengan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua yad Allah itu terbentang? Mereka menjawab, ya, yad di sini, ya, tidak sesuai dengan makna zahirnya yang dimaksud, dan yad di sini adalah kekuatan atau nikmat atau makna-makna yang lain. Sehingga inilah dasar, ya, dasar prinsip, ya, yang paling mendasar, di antara prinsip yang paling mendasar pada ahlul bid'ah yang membuat mereka terjatuh dalam berbagai penyimpangan di dalam akidah, terkhusus dalam bab al-asma' wa sifat. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wala yuqasu bi khalqi subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya dengan kias yang mengakibatkan, yang membawa kepada at-tamthil. Nah, nah, kemudian berikutnya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, ya, menyebutkan pendahuluan, ya, ya, menyebutkan pendahuluan dengan menerangkan, ya, dengan menerangkan beberapa sebab, ya, mengapa kita harus menerima khabar, berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala dan terkait dengan hal-hal yang lain. Ya. Karena, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu kan merupakan khabar, berita. informasi. Nah, kenapa kita wajib menerima informasi, menerima berita yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama, ya, wajib sesuai dengan makna zahirnya, sesuai dengan makna yang langsung terfahami, makna zahir, ya, tanpa mengingkarinya dan tanpa mentahrifnya, menyelewengkan maknanya. Kenapa? Nah, kenapa harus seperti itu? Kenapa harus benar-benar menerima, pasrah, taslim, menerima? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan berikutnya, fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi. Karena dia subhanahu wa ta'ala a'lamu bi nafsihi, lebih mengetahui tentang dirinya, nama-nama dan sifat-sifatnya, wa bi ghairi, dan tentang selainnya, ya, tentang makhluk. Wa asdaqu qilan, dan Allah, ya, lebih jujur, lebih benar, lebih jujur perkataannya, ya, ucapannya. Wa ahsanu hadithan min khalqi, dan lebih baik, lebih baik, lebih bagus perkataannya daripada makhluknya, daripada makhluknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tiga sifat, ya, yang jika ada, ya, di dalam sebuah perkataan, di dalam sebuah berita, kalimat berita, maka harus diterima kalimat berita tersebut apa adanya, sesuai dengan makna yang nampak, yang terfahami. Tiga sifat yang jika terkumpul sifat-sifat ini di dalam sebuah kalimat berita, maka harus diterima kalimat berita tersebut, ya, apa adanya, ya, apa adanya, sesuai dengan makna yang mudah terfahami. Ya, sifat yang pertama adalah al-ilm, ya, atau an yakunal kalamu sadiran an-ilm. Kalimat tersebut, ya, kalimat tersebut, ya, bersumber atau berdasarkan ilmu, ilmu pengetahuan. Jadi bukan kalimat yang didasari dengan kejahilan, tidak tahu tapi menyampaikan berita, ya, didasari pada ilmu. Ini sifat yang pertama diisyaratkan oleh beliau rahimahullah di dalam perkataannya, fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lebih mengetahui. Nah, ini al-ilm, lebih berilmu. Nah, ini ilm. Oh, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung berita-berita di dalam Al-Qur'an, ya, terkhusus atau terlebih berita-berita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berita-berita tersebut bersumber dari ilmu, berdasarkan ilmu, karena Allah a'lam, ya, lebih mengetahui, lebih berilmu. Nah, jadi kalimat-kalimat berita yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu kalimat-kalimat berita yang berdasarkan ilmu. Ini sifat yang pertama. Nah, masih terkait dengan sifat yang pertama ini, ya, kita perhatikan. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan binafsihi wa bi ghairi. Allah Ta'ala lebih berilmu tentang siapa? Tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang dirinya sendiri, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah lebih berilmu, ya, jauh tidak bisa dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh makhluk tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Demikian juga hal yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berilmu tentang makhluk-makhluknya sendiri, yakni wabighairi, ya, lebih berilmu tentang selainnya, ini tentang makhluk-makhluknya, ya, tentang makhluk-makhluknya, ya. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berilmu tentang dirinya sendiri dan tentang makhluk-makhluknya, maka ketika Allah memberitakan, ya, memberitakan tentang dirinya sendiri, ya, tentang dirinya sendiri, ya, demikian juga memberitakan tentang makhluk, ya, Allah Subhanahu wa taala memberitakan hal itu berdasarkan ilmu, ya, dan tidak bisa dikatakan tidak bisa dikatakan seolah ya Allah Subhanahu wa taala memberitakan dengan keliru. Ya. Ketika Allah menyebut bahwa makhluk, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang aziz, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyifati makhluk dan aziz, kemuliaan atau keperkasaan. Apakah sama kemuliaan dan keperkasaan yang ada pada Allah dengan makhluk? Ya, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Allah memberitakan bahwa dirinya aziz, dan Allah memberitakan bahwa makhluk juga memiliki sifat aziz, ya. Karena Allah mengetahui tentang dirinya, tentang makhluknya, maka ya Allah Subhanahu wa taala kok ternyata tetap memberitakan seperti itu? Oh, berarti yang Allah maukan ya bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama persis dengan sifat makhluknya. Ya, sama-sama memiliki sifat aziz tapi tidak sama persis maknanya dan hakikatnya. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah as-sidq. Ya, sifat yang kedua adalah as-sidq. Ya. Atau sebelum kita masuki sifat yang kedua, dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih berilmu, lebih mengetahui ya tentang dirinya dan tentang makhluk-makhluknya ya sangat banyak, dan kita jelas meyakininya bahwa Allah Maha berilmu. Ya, ilmu Allah maha luas. Ya, kan, tapi di antara dalilnya adalah ya firman Allah taala, "Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh." Ya, "Wa rabbuka a'lam," dan Rabbmu ya lebih berilmu, lebih mengetahui, "biman fis samawati wal ardh," tentang segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini sangat jelas. Nah, ini sifat yang pertama. Dan jelas kalimat-kalimat berita Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang Allah beritakan, Allah firmankan di dalam Al-Qur'an itu berdasarkan ilmu. Ya. Seandainya ada kalimat ya, ada berita, kita mendengar berita begitu ya. Nah, tapi berita itu tidak berdasarkan ilmu, maka kita percaya tidak? Kita terima tidak? Jawabannya tidak, kan? Ya, karena tidak terpenuhi sifat yang pertama ini. Ya. Adapun firman Allah tentang perkara gaib, tentang berita-berita ya, terlebih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu kan berdasarkan ilmu. Ya sudah, dari sisi ini karena mencakup atau memenuhi sifat yang pertama, maka kita terima. Nah, adapun sifat yang kedua yaitu jujur, demikian juga sifat yang ketiga yakni kebagusan dan kefasihan kalimat. Ya, demikian juga ada tambahan sifat yang keempat ditambahkan oleh para ulama, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menambahkan sifat yang keempat. Ya, yaitu salamatul qasdi wal iradah, yakni keinginan baik atau kehendak yang baik, niat yang baik. Ya, kehendak yang baik. Maaf. Tentang sifat kedua, ketiga dan keempat insyaallah akan kita pelajari lebih lanjut di kesempatan berikutnya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, sementara kita cukupkan. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.